Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Masyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Rungkut Jaya yang diberkati Allah Ta'ala, jangan pernah bermain-main dengan yang namanya syirik. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita semua belajar ilmu syar'i? Dan mengapa ayat yang pertama kali diturunkan kepada beliau adalah iqra, bukan ud'u, padahal beliau adalah tugasnya berdakwah, tugasnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi mengapa yang diturunkan kepada beliau adalah iqra yang artinya bacalah? Di sini ma'asyiral muslimin, kita perlu tahu bahwa Islam itu berdiri di atas pondasi ilmu dan amal. Makanya ketika kita membaca surat Al-Fatihah, setelah kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, Kenapa pada akhir Al-Fatihah kita mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdalin? Karena ketika kita minta hidayah kepada Allah Ta'ala, hidayah di sini berisi hidayah ilmu dan amal. Makanya kita berdoa kepada Allah agar tidak dijadikan seperti orang-orang yang maghdub alaihim, yang dimurkai, orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka memiliki ilmu yang benar, tetapi mereka mengingkarinya. Mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman. Tetapi ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, malah mereka yang pertama kali mengingkari hanya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul dari keturunan Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Islam berdiri di atas pondasi ilmu dan amal, ma'asyiral muslimin. Ilmu harus ilmu yang benar, dan ilmu yang benar ini harus diamalkan. Jangan sampai kita hanya beramal, tetapi tidak berdasarkan ilmu yang benar, sehingga kita menjadi orang-orang yang zalim, dan mereka adalah orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka beramal tanpa ada perintah. Seperti itu pula muslimin. Kalau kita mempunyai ilmu tapi kita ingkari, maka kita menjadi maghdub alaihim. Dan seperti itu pula muslimin, kalau mereka beramal seenaknya tanpa dasar ilmu, maka apa bedanya mereka dengan orang-orang Nasrani? Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, jangan pernah main-main dengan syirik. Karena itulah mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita belajar dan belajar ilmu syar'i. Sampai-sampai beliau mengatakan dalam banyak hadis, di antaranya beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa Allah menghendaki kebaikan atau surga baginya, niscaya dia dibuat faqih atau faham dalam masalah agama. Bukan masalah teknik, bukan masalah komputer, bukan masalah kedokteran, tidak. Karena yang menjadikan kita mengerti mana halal, mana haram, hanya Islam. Yang mengajarkan kepada kita mana syirik, mana tauhid, hanya Islam. Yang mengajarkan kepada kita mana sunnah, mana bid'ah, mana hak, mana batil, hanya ilmu agama, ma'asyiral muslimin. Karena itu pada riwayat yang lain dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man lam yatafaqqah fid din," barang siapa yang enggak ngerti agama, "lam yubalillahu bih," maka Allah tidak peduli kepadanya. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, jangan pernah main-main dengan kesyirikan. Jangan pernah kita mengatakan, "Saya lo jamaah Masjid Rungkut Jaya enggak mungkin musyrik. Bapak saya kiai, keturunan saya kiai, enggak mungkin musyrik." Jangan mengatakan demikian. Apakah Anda lebih suci daripada Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim, ma'asyiral muslimin, beliau imamul, beliau itu adalah imamul muwahhidin, imam orang-orang ahli tauhid. Beliau adalah bapaknya para nabi. Tetapi beliau dalam doanya mengatakan, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Jauhkan aku dan keluargaku dari menyembah berhala. Padahal Nabi Ibrahim, ma'asyiral muslimin, akankah kemudian kita mengatakan, "Aku enggak mungkin musyrik, aku enggak mungkin begini"? Berarti kita lebih baik daripada Nabi Ibrahim? Tentu tidak sama sekali, ma'asyiral muslimin. Jangan pernah main-main dengan syirik. Tidak ada seorang pun dari kita, ma'asyiral muslimin, yang amalnya dan pengorbanannya lebih besar daripada Abu Talib. Abu Talib tentu jauh lebih besar pengorbanan bagi Islam daripada kita semua. Tetapi ketika dia dalam kondisi sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya, ma'asyiral muslimin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, di samping Abu Talib ada Abu Jahal bin Hisham dan ada Abdullah bin Umayyah serta Musayyab ibnu Hazan. Musayyab bin Hazan sama Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal, mereka semua musyrik. Tetapi nanti yang tidak masuk Islam hanya Abu Jahal, ma'asyiral muslimin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya, "Ya ammu, wahai paman, qul la ilaha illallah," ucapkan la ilaha illallah. kalimatan uhajjulaka biha indallah, satu kalimat yang nanti akan saya jadikan hujjah untuk membela anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, langsung dua orang itu mengatakan, atarghabu amillati Abdul Muttalib, apakah kamu sudah benci kepada agama Abdul Muttalib? Di sini ma'asyiral muslimin, ada pelajaran penting dari kita. Ada pelajaran penting dari kita ma'asyiral muslimin. Kita ketika memilih dalam kehidupan ini, pilihlah teman-teman yang baik. Di antara kesalahan Abu Talib, dia masih berteman dengan Abu Jahal dan orang-orang musyrik yang lainnya. Kesalahan berikutnya, dia terlalu fanatik kepada nenek moyangnya. Ya, kalau nenek moyangnya itu berada di atas agama yang benar, fanatik tidak menjadi masalah. Tetapi kalau nenek moyang kita berada dalam kesyirikan, berada dalam kebatilan, terus kita fanatik, maka jangan pernah main-main dengan kesyirikan. Kita akan seperti Abu Talib ma'asyiral muslimin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi ucapannya lagi, qul la ilaha illallah, langsung Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah kembali mengucapkan, atarghabu amillati Abdul Muttalib, apakah kamu sudah benci dengan agama Abdul Muttalib, agama bapaknya, agama kesyirikan? Akhirnya apa ma'asyiral muslimin? Akhirnya Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dan dia pun meninggal dalam kondisi musyrik. Padahal Abu Talib sangat besar jasanya dalam mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi berumur 8 tahun ketika kakeknya Abdul Muttalib meninggal. Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, besar sekali ma'asyiral muslimin pengorbanan Abu Talib. Sampai ketika mereka diboikot berada di lembah milik Abu Talib. Perhatikan jasa Abu Talib. Karena saking khawatirnya ada panah nyasar. Ketika Nabi SAW tidur, dia pindahkan ke tempat lain. Kemudian salah seorang dari putranya disuruh tidur di tempat Nabi Muhammad SAW tidur. Andaikan ada panya nyasar, andaikan ada orang jahat membunuh, yang terbunuh bukan Nabi Muhammad tetapi anaknya sendiri, bayangkan. Tetapi ketika ditalkin dan Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah ma'asyiral muslimin, maka Abu Talib selama-lamanya dalam neraka. Nabi SAW sangat terpukul. Sampai-sampai beliau mengatakan, wallahi demi Allah, la astaghfiranna lak, saya akan memintakan ampun buat anda wahai paman, malam unha anka, selama saya tidak dilarang. Di sini seakan-akan Nabi Muhammad sudah tahu ini bakalan tidak boleh ini. Karena dia meninggal bukan di atas la ilaha illallah. Benar sekali. Maka turun ayat 113 surat At-Taubah. Allah mengatakan, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patut bagi nabi dan orang-orang beriman. Tidak patut apa ma'asyiral muslimin? Tidak patut memintakan ampun buat orang-orang musyrik meskipun mereka adalah kerabatnya sendiri, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka yang kafir musyrik itu adalah penduduk neraka jahim na'udzubillah. Berkaitan dengan kejadian ini pula Allah menurunkan ayat 56 dari surat Al-Qasas. Karena Nabi sangat terpukul, ya Allah paman saya yang selama ini membela saya sangat banyak jasanya, kok enggak bisa masuk Islam? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, kamu wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai, walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah memberi hidayah siapapun yang dia kehendaki. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, jangan pernah main-main dengan kesyirikan. Kalau yang namanya syirik kecil menghapuskan amal yang kita lakukan saat itu, tetapi kalau yang namanya syirik besar, kalau kita mati dalam kondisi musyrik dan tidak pernah bertaubat sebelum mati, habis semua amal kita ma'asyiral muslimin. Jauh-jauh kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri andaikan musyrik, habis amalnya. Dalam Az-Zumar 65 Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika," sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, "wa ilal ladzina min qablik," dan kepada para nabi sebelum kamu. Apa wahyunya? "La in asyrakta," jika kamu berbuat syirik, "la yahbatanna amaluk," pasti habis semua amalmu, "wala takunanna minal khasirin," dan pasti kamu tergolong orang-orang yang merugi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azimal jalila li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, jangan main-main dengan kesyirikan. Makanya kita harus senantiasa mempelajari dan meramaikan majelis-majelis ilmu agar kita ngerti mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Karena orang bertaubat itu bukan ujuk-ujuk bertaubat. Taubat itu adalah tahapan ketiga setelah orang menuntut ilmu dulu. Ketika sudah menuntut ilmu, dia faham, dia tahu rupanya tidak boleh, baru kemudian tahapan ketiga dia bertaubat. Jangan dikira tidak semudah, jangan dikira semudah itu orang bertaubat, ma'asyiral muslimin. Dan sekali lagi, jangan pernah main-main dengan kesyirikan. Jangan sampai peristiwa Abu Thalib terulang kepada diri kita, ma'asyiral muslimin. Abu Thalib karena dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, padahal amalnya sangat banyak sekali, melebihi amalan kita, ma'asyiral muslimin. Dia menjadi orang yang paling ringan azabnya dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahwanan nasi azaban Abu Thalib." Orang yang paling ringan azabnya dalam neraka Abu Thalib. Dalam riwayat lain, "Inna ahwanan nasi azaban rajul." Orang yang paling ringan azabnya dalam neraka adalah seorang laki-laki, "Munta'ilun bina'laini minnar." Dia memakai sandal dua dari api neraka, "Yaghli minhuma dimaghu." Kemudian yaghli itu umek. Yaghli itu apa bahasa Indonesianya? Umat kedua otaknya ini gara-gara bersandalkan api itu, ma'asyiral muslimin. Jadi memakai dua sandal saja, tetapi otaknya mendidih, na'udzubillah. Dan ini bukan sehari dua hari, meskipun satu hari itu 1000 tahun di akhirat. Ini selama-lamanya tanpa kesudahan, ma'asyiral muslimin. Dia menganggap dia adalah orang yang paling besar adabnya, yang paling berat. Tetapi subhanallah, rupanya dia adalah yang paling ringan. Hanya menggunakan sandal saja, bukan lututnya, bukan pahanya, hanya kakinya yang dibakar sama api neraka. Tetapi na'udzubillah otaknya mendidih, ma'asyiral muslimin. Suatu ketika Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma aghnaita an ammika Abu Thalib?" Apa yang sudah kamu persembahkan buat pamanmu Abu Thalib? "Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka." Karena semasa hidupnya dia senantiasa membelamu dan marah untukmu. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwa fi dhahdahin minan nar." Dia berada dalam dhahdah, dalam neraka. Apa itu dhahdah, ma'asyiral muslimin?

Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Thank you.